Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur. Atas izin Allah dikasih udara terang, kita sama-sama basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah saya ada Syaifuddin Zuhri. Ini dari mulai kecil nih nyantren di sini. Sekarang sudah selesai 30 juz. Kita minta beliau menghadiahkan kepada kita bacaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Subhanallah, Zuhri. Beliau ini sudah ke Mekah, sudah umroh, berkah Quran. Beliau datang dari mana? Boyolali, pimpinan dari Ustadz Haji Fahruri, ya, Bani Adam. Salam buat semua keluarga Bani Adam. Di awal-awal kami membangun pesantren, beliau mengirim 9 santrinya. Beasiswa penuh sampai sekarang, dan salah satunya sudah lahir seperti ini. Kelasnya insya Allah sudah bisa menjadi imam. Subhanallah. Dan 9 itu masya Allah, ada diantaranya anak seorang tukang cuci, tapi juga tukang cuci ini hafizah. Subhanallah, masya Allah. Allah mengaruniai kemuliaan bukan dari sisi harta, tapi dari sisi bahwa semua dilihat ketakwaannya di sisi Allah. Terima kasih. Syaifuddin Zuhri, silakan kembali. Pemirsa, kemarin pemirsa kaget ya kalau saya main todong-todong aja sedekah. Yang ditodong aja gak kaget, ente yang ngeliat kaget. Dulu waktu Yusuf Mansur muda, Pak, sebelum saat ini kayak begini ubanan nih, waktu masih muda dulu, saya datang ke guru saya almarhum Kiai Haji Jerijis Menes Pandeglang. Saya datang bersama sahabat saya. Begitu datang, sahabat saya ngomong begini, "Yai, saya punya masalah." Gak usah ngomong masalah, dompetnya dulu keluarin. Saya belajar udah begitu dari sono. Belajar udah begitu. Perhatikan. Gak usah ngomong masalah dulu, keluarin dulu dompetnya. Teman saya bingung. Ya keluarin nih dompet, taruh di meja. Dia bilang, "Buka." Dibuka. Ada berapa? Hitung, ada 500, Kiai. Berapa duit pulang dari Pandeglang ke Jakarta? 50.000. Ya sudah, tinggalin 50.000, sini yang 4,5. 450.000 dikasih ke Kiai, saya ada. Saya bagaikan Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Khidir. Pengen nanya aja kayaknya itu. Kiai gak sopan nih main todong-todong aja, main ambil-ambil aja duit orang. Kalau orang redo, kalau orang senang, kalau orang ikhlas, kalau enggak gimana. Tapi karena saya Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Khidir, ya saya diam. Saya diam aja udah, padahal mah gatel banget pengen nanya. 4,5 diambil sama dia. Nih para santri, kenapa ayah ilmunya sedekah ini, belajarnya seperti ini. Ketika duit sudah dipegang pas 50.000, si Kiai nanya, "Ikhlas enggak?" Tapi duit udah dipegang nih, mau ngomong enggak ikhlas juga udah tanggung, udah di tangan dia. Apa kata teman saya nih, Wawan kalau enggak salah namanya, Ya, ikhlas Kiai. Ya sudah, kalau sudah ikhlas silakan bicara, masalahnya apa? Udah malas Kiai. Nggak mau. Diambil, dia datang pengen punya duit, malah diambil duitnya. Udah malas Kiai, udah nggak cerita lagi lah. Ya udah kalau nggak cerita, yuk angkat tangan kita doa, didoain, terus pulang. Tapi pulang itu ajaib, ajaib. Sampai rumah ditungguin sama yang nagih. Enggak percaya, ditungguin. Langsung diserang. Dari mana kamu? Dia jawab polos. Dari rumah kiai. Eh, main kiai lo ya. Apa gue disembur apa diapa? Utang tuh mesti dibayar, bukan ke kiai, kata yang nagih. Ya udah masuk. Lagi ngobrol, datang tamu. Set. Apa kata ini tamu? Enggak ngerti tuh kalau ini orang lagi diomelin. Kata ini tamu, "Mas, mau enggak nanganin kaos ke Nigeria apa ke mana gitu, ke Afrika? Ordernya 200 juta." Lalu sahabat saya ini nengok kepada yang ngomelin, rupanya yang ngomelin ini adalah orang yang modalin 70 juta. Karena enggak bayar-bayar, dia marah-marah. Ketika ada order, si Wawan nih begitu nih cerita ya, Masya Allah ini. Dia nengok ke yang si Haji ini yang marah-marah. Ya modalnya udah enggak ada gitu. Eh si Haji ini ngomong, "Eh benar, betul. Di mana itu? Serius itu ada apa? Order 200 juta. Serius, Pak. Eh Wan, benar lo. Ini gua modalin lagi nih. Kalau benar, Masya Allah, Pak. Diomelin, dicaci, dimodalin lagi. Ajaib enggak tuh? Dimodalin lagi beliau, jegreng gitu. Kemudian subhanallah, terjadilah keajaiban sedekah. Tanpa sepengetahuan Wawan, saat itu pun saya nanya sama kiai saya. Begitu Wawan pulang, saya nanya. Saya berapa minggu ya tinggal di sana gitu. Saya bilang, "Kiai, kayaknya kok enggak sopan, Kiai." Ya, segmen ini tambahin dikit. "Kiai, kok kayaknya enggak sopan ini. Orang datang main todong-todong aja." Apa kata si kiai? "Saya ini nasehatin sedekah. Kalau dia udah keluar dari rumah saya, enggak mungkin dia sedekah. Orang mikir, enggak mungkin sedekah, masuk angin, tembak aja udah." "Oh begitu, tapi gak apa-apa." "Gak apa-apa, kan dia pengen selesai. Tapi kalau dia gak terima kasih, nanti juga terima kasih." Gitu. Dan terbukti teman saya itu bukan main terima kasihnya. Dia datang lagi ke kiai. Subhanallah. Pemirsa, silakan yang mau lewat dulu. Baik, saudara semua, sebelum kita ngomongin tentang puasa, saya jadi tertarik manjangin ngomong tentang yang kemarin. Jadi saya selama berinteraksi dengan Kiai Jrijis, ya almarhum, nanti kita doakan beliau di segmen berikutnya. Mudah-mudahan Allah yarham, Allah rahmati beliau. Itu datang nih teman saya yang lain. Datang karena dia tahu Kiai Jrijis itu suka ngosongin dompet. Di depan dia kosongin dompet. Dia kosongin, dia taruh di kantong tuh duit. Kan duduk tuh di meja bundar. Kiai itu punya meja bundar. Duduk nih. "Assalamualaikum Kiai," cium tangan kan. Nah gitu. Cium tangan santri dari Al-Quran gitu. Cuman dulu waktu muridnya masih 50. Sekarang muridnya 1000. Ngantri orang cium tangan. Apa kata Kiai Jrijis? "Dari mana?" "Dari Jakarta." "Ya udah, keluarin dompetnya." "Santai ya." "Keluarin dompetnya nih, toh gitu. Orang udah dikosongin." Tapi kan kalah jam terbang. Apa kata si Kiai? "Enggak mungkin dompet kosong." "Sebentar ya." Dia ke belakang tuh. "Nyai," gitu dipanggil istrinya. Istrinya keluar pakai kain, bawa kain. Nih, si Kiai datang lagi nih ke meja bundar. "Bangun." Suruh bangun. Begitu udah bangun, apa kata si Kiai? "Copot celananya, ganti pakai kain." Oh subhanallah itu. Aduh, gak ketemu lagi tuh guru model kayak begitu tuh. Copot celananya, ganti kainnya. Waduh dimikir, waduh duit di situ. Terus abang saya ini kalau nonton hari ini subhanallah ya. Abang saya Fatih Hanif ya. Belum sempat satu kali nyari saya, kemudian ketemu datang sana kan. Ketemu datang, todong juga tuh. "Ini siapa nih?" "Hanif Kiai." "Bawa duit enggak?" Enggak bawa. "Ini tuh jam tangannya aja sih, copot jam tangan." Pokoknya kalau ke si Kiai ente baru ketemu langsung dikulitin dulu tuh. Turunin semua. Pokoknya jangan bawa mobil ya ke dia. Kalau bawa mobil udah gak selamat tuh. Gak bakal pulang. Tapi saya tulis tuh di buku yang Kun Fayakun. The Power of Giving. Orang datang bawa mobil. Digaris sama si Kiai. Mau mobil, mau anak. Enteng aja tuh jawabannya. Mau mobil, pertanyaannya. Mau mobil, mau anak. Apa kata nih orang? "Mau mobil." "Ya kalau mau mobil, bawa sana." Tapi kalau jawaban dia, "Mau anak." "Kalau mau anak, tinggal mobilnya." kaya tahu kalau yang datang ini nggak punya anak. Subhanallah, subhanallah. Saya tuh kalau lagi datang ke jamnya suka gitu juga tuh. Kita ente naik apa kemarin? Ada Ustaz, naik apa? Ada. Ini naik apa? Naik mobil. Mobil tahun berapa? Tahun 2005. Nah, sedekain aja 2005 mah. Ntar biar dapat yang 2012. Subhanallah. Jadi kalau ada tamu yang datang ke saya dan dia tahu tabiat saya suka naruh mobil jauh gitu. Parkirnya jauh. Baik pemirsa, kita close ya ngomong soal sedekah. Hari ini kita ngomong tentang siam sebagai harmonisasi keluarga. Dan masya Allah memang kalau bulan puasa ini kan mendadak pada akur gitu ya. Sholat malam dia berdua, sholat subuh dia kemudian keluar bersama, dia nyaur bareng, dia buka puasa bareng. Subhanallah. Kalaupun tidak bareng, ada soul, ada spirit, ada jiwa yang bareng. Ya, tentara-tentara di depan ini mungkin buka puasa tidak bareng, tapi nyaur tidak bareng, tapi frekuensinya sama. Frekuensi sama, betul tidak? Alhamdulillah pemirsa, pesantren masih berkah ini masih didatangi oleh Pak Bupati Kampar. Ini bersama rombongan lagi i'tikaf sampai hari Senin ya. Senin besok, subhanallah. Nanti kembali lagi pas malam takbiran ya. Insyaallah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, bulan puasa ini salah satunya adalah bulannya keluarga. Zaman dulu mungkin yang khataman Quran cuma bapaknya, ibunya enggak. Atau ibunya doang, bapaknya enggak. Duha, bapaknya doang, ibunya enggak. Atau ibunya doang, bapaknya enggak. Sekarang semua ibadah dilakukan bersama-sama. Inilah dia, bulan puasa, bulan keluarga. Kita masih banyak segmen pemirsa, biar yang mau lewat silakan lewat lagi. Dan juga jamaah, kita masih bersama Tabligh Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur, dan kita akan lanjutkan lagi tausiahnya dari Ustaz Yusuf Mansur. Mungkin Ustaz, ini jamaah-jamaah yang di sini juga tadi sudah mendengarkan sedikit apa yang sudah disampaikan sama Ustaz. Ada yang ingin bertanya kelihatannya di sini. Ya, silakan. Silakan. Siapun izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, diizinkan. Kebetulan ini kami bertanya di luar tema Ustaz mengenai saum atau puasa. Ya, kami selaku aparatur negara dalam hal ini dalam pelaksanaan tugas, biasanya yang kami laksanakan itu begitu berat seperti di perbatasan atau di pengamanan PPIV. Apabila kami dalam melaksanakan saum atau puasa ketika itu tidak sanggup untuk kami laksanakan, boleh tidak dibatalkan? Baik. Pertama, tentara bercanda kalau nanyanya begini mah. Tentara latihannya aja sambil puasa. Jadi saudara Kamil ini mengingatkan kepada kita barangkali bagaimana kalau kemudian terlalu berat. Saya ingin menyampaikan motivasi bahwa makin berat puasanya dan makin sanggup dia menahan, wa anta sumu khairul lakum. Siap. Berpuasa itu adalah lebih baik. Saya pernah Pak dalam keadaan sakit, sakit betul-betul sakit itu. Saya paksain terus berpuasa. Alhamdulillah pingsan Ji. Siap, siap. Ya, salam buat tentara-tentara di perbatasan. Insyaallah saya juga pengen juga tuh. Ya, main ke perbatasan, nanti sama ente ya. Siap, siap. Kita berangkat ke perbatasan. Dan insya Allah lah, pada zaman Rasul sendiri, Perang Badar misalnya, itu kan pada saat kita punya tentara-tentara muslim itu berpuasa. Dan mereka menang dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Sekian kami. Siap, terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama. Nih, saya bergabung dulu Pak. Siap. Jadi kalau ngomongin tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Kamil, ya. Makin berat puasanya, makin kita bisa menahan, pahalanya makin gede ya. Iya benar. Puasa di rumah sama sopir angkot, puasa di rumah sama sopir bis, puasa di rumah sama tukang ojek, beda. Iya. Puasa di rumah sama pelayan mal, lain tuh. Asal ada yang lewat, astagfirullah. Lewat, astagfirullah. Iya beda, ada godaan sama gak ada godaan, lain. Namanya juga puasa ya, menahan. Tapi saya serius loh. Iya. Kalau puasa enggak berasa lapar, itu bukanya tuh kurang mantep gitu. Kalau los itu enggak dikasih lapar, enggak dikasih aus, itu pas bukanya tuh kurang gitu. Tapi rata-rata orang bukan lapar di bukan aus sama lapar kan? Habis apa? Lapar matanya. Oh iya. Lapar bener. Belanja, lapar wah macam-macam. Iya. Itu yang berat kan? Berat di duit juga sih pada punya. Baik, kita lanjutkan lagi, mungkin ada jamaah di sini yang ingin bertanya? Ya, silakan santri itu. Oh, ada santri. Ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Raihan Rizky Aditya. Raihan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, untuk para rakyat Indonesia dimanapun berada, saya minta doanya khususnya buat orang tua saya dan umumnya buat para ustadz di sini, para orang tua teman-teman saya semua. Saya minta Al-Fatihahnya agar cepat diberikan kemudahan oleh Allah untuk naik haji. Amin. Ya Allah, saya minta doanya untuk semua rakyat Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Rehan ya. Untuk semua rakyat Indonesia yang telah mendoakan orang tua saya, saya harap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rehan nih, asal ketemu saya minta doa buat bapaknya. Minta doa asal ketemu. Ini ketemu nih sebelum masuk masjid. Doa. Begitu keluar ketemu lagi, doa lagi. Di kantin ketemu, doa lagi. Banyak doa. Saya begitu ketemu dia langsung saya doain sebelum minta. Benar. Tapi alhamdulillah di sini. Di sini ada guru, ada seorang guru yang kerjaannya minta doa dari santri supaya bisa ke Mesir. Subhanallah, akhirnya dapat beasiswa S2 ke Mesir. Subhanallah. Jadi harus banyak-banyak doa. Tapi memang alhamdulillah kalau misalnya kita masih punya orang tua tuh. Ya. Alhamdulillah. Nih orang tua udah gak ada satu. Masya Allah. Tapi masih ada satu kan? Masih ada satu. Jadi tinggal itu aja aset-aset satunya. Ada lagi? Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bisa berdiri mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry, yang ikut itikaf dari Kabupaten Kampar. Ya. Saya mau nanya Ustadz, saya pernah dengar konsep tentang sedekah di muka. Dan kalau tadi santri Ustadz udah minta doakan untuk orang tua, saya juga mungkin mau minta doakan juga untuk orang tua saya. Masya Allah. Walaupun memang saya bukan anak yang soleh Ustadz. Masya Allah. Tetapi selain orang tua, saya juga minta doa kita bersama. Negara kita sangat prihatin Ustaz. Saya mau kalau bisa kita sama-sama doa yang koruptor ini biar cepat-cepat dibersihkan. Kalau enggak bisa dibersihkan dengan hukum kita, dibersihkan dengan hukum Allah. Masya Allah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Ustaz. Ngeri. Iya. Ya, kita doain pertama dapat hidayah ya. Yang kedua biar pada tobat, ngembaliin ke negara. Yang berikutnya biar cepat-cepat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu maksudnya gimana itu? Jelasin. Nah, tapi kan detail, gitu. Dalam keadaan yang baik ya. Gitu. Ya sudah. Baik, konsep pertama yang ditanya beliau apa tadi? Sedekah di muka ya. Sedekah di muka. Nah, begini pemirsa, kalau saudara buka warung, nunggu sedekahnya malam, itu biasa. Kalau mau hebat, sebelum buka sedekah. Saudara dagang nasi uduk, ya, yang disedekain sisa di baskom. Ah itu mah biasa itu mah. Malah nganggap Allah kayak kucing. Lah iya pan, kan ngasih sisa. Yeah. Kalau bisa masih anget, ya, bawang gorengnya juga masih keras. Nah, bek itu bagian atasnya itu sedekain. Kalau perlu, satu baskom nasi uduknya sedekain semua. Alhamdulillah gak jualan itu. Iya, tapi tunggu apa yang terjadi. Insya Allah, Allah akan bayar lebih hebat daripada seperti dia kalau laku semua. Orang jual motor, laku, sedekah. Itu namanya bukan tanda terima kasih. Bukan minta tolong, tapi tanda terima kasih. Biasa aja. Guru-guru di pesantren Al-Quran, gajian, sedekah, biasa. Yang gak biasa, belum gajian, sedekah. Tentara-tentara, kalau cukup sedekah, biasa. Ini mak sempit sedekah itu alhamdulillah 2 miling binin teh udah kurang sedekah loh. Mana muridnya Yusuf Mansur kacau nih. Tapi sedekah teh memang gitu, yang aneh-aneh itu yang set naik ke tinggi betul. Iya. Subhanallah. Tandanya memang harus ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kira-kira ya, seperti itu. Betul. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di sini dan untuk pemirsa yang ada di rumah, Anda juga kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan telepon saja ke 0215570239 atau mau mention ke Twitter kami, silakan saja ke @tabligakbarantv. Baik. Kalau begitu Ustaz, Kita break dulu sejenak ya. Baik, silakan. Silakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, keluarga tuh kalau sejahtera, insya Allah harmonis. Insya Allah, walaupun belum pasti ya. Tapi umumnya kalau kebutuhan terpenuhi, ya belanja insya Allah aman, biasanya itu cenderung harmonis. Ketika kemudian banyak utangnya, banyak masalahnya, mulai deh tuh, ada aja tuh kejadian-kejadian. Nah, sesungguhnya puasa itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, apalagi buat saudara yang merasa kurang, miskin, soal rezeki sempit, puasa tuh hebat sekali. Puasa itu buat bikin orang jadi kaya, masya Allah, top dah. Habis puasa ini beres, tembusin terus puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, terus gitu. Bohong tuh rezekinya gak banyak. Kita tahu Nabi Daud anaknya siapa? Sulaiman, orang kaya, terkaya di dunia sepanjang zaman. Coba dah keluarga-keluarga yang miskin, bener ini. Yang masih pada ngontrak, yang motornya kredit, hah? Rumah gak punya. Bener itu, puasa tuh coba, hajar tuh, saat gitu. Sepanjang tahun kita puasa Daud, dang dang dang dang, waduh subhanallah. Buat pegawai-pegawai kecil, OB, cleaning service, tukang kebun, tukang cuci mobil, hajar puasa. Terbalik tuh, nanti majikannya nyuci mobil dia. Para santri nih, para santri, hey, para santri kalau puasa nih, didoyanin puasa, masya Allah, Universitas Madinah terbuka, Universitas Al-Azhar Kairo terbuka, UI, ITB, UGM, IPB semua terbuka, kampus-kampus besar Indonesia terbuka. Kenapa? Karena semua mencintai orang yang berpuasa. Semua orang mencintai, apa? Dunia ini mencintai orang yang berpuasa. Bahkan berpuasa ini ada di semua agama hampir. Betul ya lo? Jadi kalau saya dikasih kemudian tema malam hari ini ya, bahwa puasa membangun keharmonisan keluarga, betul itu. Makanya saya mencoba ya melatih gitu ya. Ini ada di kanan nih, ada putri saya Wirda yang kemarin apa namanya chatting YM, beliau hadir. Saya ingin mengajak nih Ananda Wirda dan anak-anak saya yang lain puasa tuh. Insya Allah mudah-mudahan ya kak ya, habis lebaran ini ya kak, kita puasa Daud. Sehari buka, sehari gak puasa. Berarti gak puasa terus tuh. Sehari buka, sehari gak puasa. Senin buka, Selasa puasa. Rebo enggak, Kamis puasa. Jumat enggak, Sabtu puasa. Terus begitu. Kalau enggak bisa juga Senin Kamis. Kalau tidak bisa juga puasa di Yaumul Bid, fi ayyamil bid, di tengah bulan. Tapi bukan tengah bulannya bulan Masehi, bulan Hijriah. Nah, di Riau tuh ada satu kabupaten namanya Pelalawan. Yang ada ombak itu tuh? Pelalawan, iya. Apa namanya tuh? Bono. Nah, itu Bono itu ya sungai, tapi kalau pertengahan bulan itu dia bergulung-gulung menjadi berombak-ombak. Nah, kenapa itu terjadi? Karena gravitasi itu kalau tengah bulan syahwat semua binatang, semua apa pohon-pohon pada kawin semua itu tengah bulan. Pada saat itu berpuasa, subhanallah. Jadi pemirsa dan seluruh apa namanya jamaah yang hadir di sini maupun depan televisi, keharmonisan keluarga kalau rezeki ente pada ada, cakep. Dan sadar tidak sadar orang yang berpuasa itu benar-benar dekat sama Allah. Pada saat dia nyaur nanti sampai maghrib kalau di luar belum puasa, subhanallah. Doa apa ente? Puasa. Zaman saya dulu punya utang banyak, itu kangen bener sama yang namanya puasa. Bener. Kayaknya tuh akhirnya saya bilang udahlah puasa tiap hari aja udahlah. Bismillah aja udah. Sampai orang kemudian pada kontra kan. Wah, puasa tiap hari apa boleh tuh? Ah udah bismillah aja udah. Habis kangen bener gitu. Pengen gitu kita puasa. Kita hajar Daud subhanallah. Karena pada saat kita kemudian berpuasa, doa tuh rasanya nyambung terus. Nah, keharmonisan keluarga kemudian bisa tercapai. Karena apa? Secara kesejahteraan hati, batin, maupun fisik, ya termasuk juga harta dunia, bukan cuma harta hati, itu kemudian tercover, tercukupi. Alhamdulillah. Mana Irgi? Ya, Ustaz. Ada yang masuk pertanyaan? Ada yang masuk di Twitter tapi. Ya, via apa? Twitter. Ini @irwan2712. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya gimana cara menjaga keharmonisan pernikahan dari emosi dan ego suami dan istri. Wah, ini pertanyaan aneh juga nih. Ya, saya lumayan terlatih nih, karena saya sudah 13 tahun berumah tangga. Jadi udah bisa ngomong seperti ini. Udah sah, udah 13 tahun. Walaupun ada yang lebih tua lagi nih usia pernikahan. Caranya untuk menjaga emosi apa? Emosi dan ego. Ego suami dan istri, pertama menurut saya menjaga diri dulu. Masing-masing jaga diri, jaga kepercayaan. Jangan pada bikin salah yang membuat suami pada curiga sama istri, istri pada curiga sama suami, gitu ya. Yang kedua, kalau ada apa-apa, libatin Allah dulu. Libatin Allah dulu. Tempo hari pemirsa kan lihat tuh istri saya bicara di televisi. Saya pernah datang seorang perempuan dari Medan. Datang seorang perempuan dari Medan bawa tas, bawa satu koper, pengen dinikahin sama Yusuf Mansur. Serius ini, dia datang itu. Saya sampai gak berani pulang. Istri saya tuh yang nanganin. Nah, baru istilahnya kita enggak langsung jadiin topik, karena siapa juga yang nyuruh dia datang, enggak ada. Enggak kenal juga gitu loh. Tapi istri saya tuh bisa ngomongnya setelah adem gitu. Subhanallah. Dan istri saya itu ya sampai sekarang enggak pernah minta sama saya. Duit kayak apa kayak enggak pernah minta. Didiem aja. Bener nih. Enak juga tuh kayak gitu ya. Enak bener, subhanallah lah. Bini kayak aneh nih. Ya zaman sekarang gitu ya, masih muda gitu ya, kepengennya kan banyak. Tapi istri saya masya Allah. Kenapa? Karena hasbunallahnya udah tinggi itu. Dia merasa udah cukup sama Allah. Jadi umpama kata nih, pintu rusak gitu ya. Istri saya sama saya sifatnya sama tuh. Gimana? Jadi saya kalau ngelihat pintu rusak, itu saya deketin. Saya pegang sambil baca salawat. Nih pintu rusak nih engselnya. Pagi-pagi sebelum berangkat pergi, saya pegang tuh engsel, saya baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu begitu saya pulang, itu engsel udah rapi. Gimana caranya? Enggak percaya. Ternyata istri saya manggil tukang. Jadi itu mah nyindir dong aja. Enggak dong. Siapa yang menggerakkan istri saya manggil tukang? Pasti Allah. Siapa juga yang membuat tukang itu menjadi ada ketika dipanggil? Allah. Kok ada juga engsel? Ya Allah juga, semua Allah, dan jadi ibadah. Oke. Jadi maksudnya itu adalah semuanya dikaitkan dengan Allah dengan doa. Doa. Yang ketiga, boleh banyak kemau, tapi mesti banyak doanya. Boleh banyak kemau, tapi mesti banyak doanya. Kadang-kadang rumah tangga jadi enggak harmonis karena banyak kemauannya, tapi doanya enggak. Akhirnya jadi pada stres. Pengen ini, pengen itu, enggak cukup ini, enggak cukup itu terus, tapi doa enggak. Kalau doanya kebanyakan? Ya gak apa-apa, doa kebanyakan mah Allah gak pernah luber. Okay. Nah yang berikut terakhir, yang terakhir, mesti sering-sering berdua bangun malam. Asik tuh. Coba nih suami istri jajal, sebelum melakukan ibadah, bangun malam dulu. Paham kan? Paham. Ibadah dalam tanda petik. Saya gak bisa ngomong macam-macam nih. Ada santri. Gak biar itu jamaah aja yang itu. Jadi sering-sering tuh berdua sama istri sholat malam, subhanallah. Yeah, jamaah. Itu yang akan membuat subhanallah. Asik. Habis sholat cium tangan tadi. Iya. Iya. Boleh yang lainnya juga habis sholat malam gitu. Baik. Mudah-mudahan jangan terjawab. Dijelasin. Ya? Jangan dijelasin. Enggak. Ini mudah-mudahan terjawab. Ini pertanyaan dari @irwan2712. Ada telepon? Telepon kayaknya belum masuk. Nanti. Yang masih kita masih akan kasih kesempatan untuk pemirsa dan juga jamaah mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya. Tapi kita break dulu sejenak. Siap. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, berikut ini tips buat saudara semua keluar dari kesulitan. Berikut ini tips buat saudara semua keluar dari keterpurukan. Ya. Buat semua yang pada punya utang, udah ganti suami 3 kali, utang gak lunas-lunas. Ya, ada yang begitu. Enggak ada. Di kantongannya ada banyak banget, Ustadz saya udah 3 kali ganti suami, utang gak lunas-lunas. Ada yang hidupnya ngontrak terus. Berikut ini tipsnya. Santri mana santri? Subhan, dari kampung menora-nora ya. Ayo bilang satu. Mana suaranya? Satu. Jagoan kiam. Dua. Jagoan Siam. Satu. Jagoan Kiam. Dua. Jagoan Siam. Itu dia pemirsa tipsnya. Yang pertama harus jago Qiyamul Lail. Kalau oh jadi orang susah itu jangan banyak tidur. Dulu mata saya gak begini nih. Tapi hasilnya apa? Utang banyak, hidup susah. Saya bangga, demen punya mata kayak begini. Makanya kalau di makeup saya malas. Biarin kalau gak hitam gak, bukan Yusuf Mansur ntar. Biarin aja, ini tanda, ini dakwah ini. Saya kalau pengen, kalau ada orang bilang Ustaz, antum Masya Allah, iya yeah. Kalau Masya Allah, ente punya mata rubah dulu tuh. Ente punya jidat rubah dulu. Mesti jagoan Qiyamul Lail. Kum kumil layla illa qalila. Bangun malam. Yang kedua pasangannya adalah harus jagoan siam, jagoan puasa. Nah ibadah puasa ini beberapa tahun terakhir ini saya subhanallah payah betul ini. Tapi bukan alasan lah. Harusnya menjadi ustad bukan alasan. Ini kan saya kadang-kadang aduh jadi ustad susah puasa ini. Tapi insyaallah, insyaallah. Dan saya gak mau sendirian ntar. Pokoknya semua ustad-ustad saya wajibin puasa. Ya kita bareng-bareng supaya bisa pergi haji bareng, betul gak? Ntar ada suatu saat pesantren Darul Quran libur 10 hari, kenapa? Seluruhnya berangkat haji. Kalau gak haji, umroh semua. Insya Allah pesawatnya kita charter langsung parkir di Darul Quran. Mungkin gak? Mungkin gak? Mungkin. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, ayo kita riyadhah rame-rame insyaallah. Di pesantren Darul Quran pemirsa terkenalnya meriyadhah exercise. Jadi buat para pemirsa yang saat ini merasa susah hidupnya, mulai dari sekarang, tidurlah lebih awal supaya bisa bangun lebih awal. Jadi orang susah itu bangunnya jangan 4:30, bangunnya 1:30, langsung mandi tuh brr gitu. Habis mandi langsung standby jek sampai subuh. Sampai subuh enggak ada yang enggak diangkat sama Allah, diangkat. Ustaz, nanti paginya kita lemas. Ustaz, ter pagi kita ngantuk, enggak bakalan. Enggak bakalan karena kita tidak biasa kita ngantuk. Kalau udah biasa, gak bakalan kita ngantuk. Gak bakalan. Karena kita terbiasa tidur lagi habis pagi, habis subuh, maka kalau gak tidur, kita lemes. Coba lawan, lawan. Ya, kakak, Dita, Devi, Yoga, Dimas, santri-santri merah, santri-santri edat, Darul Quran, jangan dibiasain tidur ba'da subuh. Kenapa? Ketika jadi kebiasaan, Masya Allah, ngerubahnya susah. Harus bangun 1:30, jam 2. Jadi santri ayah itu yang paling hebat adalah kalau jam 2 tuh udah di musola. Subhanallah. Kalau perlu 1:30 nyebur di jamblang situ. Di empang situ. Bur gitu. Insyaallah enggak bakal ngantuk tuh. Ya. Ya gitu. Jadi jagoan qiyam, jagoan siam. Insyaallah. Jagoan bangun malam, jagoan puasa. Ya, amin. Insyaallah. Baik, ini ada penelpon ya Ustaz. Oh siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu. Dari siapa? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Rita di Pekanbaru. Oh iya, subhanallah. Pekanbaru. Pantesan deh, ya. Tek-tek suaranya ya. Ustaz. Iya, yeah, kencang bener. Ustaz. Ih, apaan? Sebelumnya titip salam dulu ya sama untuk Pak Jebri ya. Oh. Pak Jebri Bupati Kampar. Iya, ada sini. Tuh ada tuh di Sorot. Iya, maju Kampar semenjak Pak Jebri Bu pimpin. Apa tuh? Pimpin. Oh, Kampar semenjak maju Pak Jebri pimpin. Pimpin Kampar maju. Insyaallah didoain semua kabupaten Indonesia maju-maju. Amin. Amin. Iya, silakan Bu pertanyaannya. Ini gimana Ustaz puasa saya ya Ustaz ya? Kenapa tuh? Sedangkan saya benci sama suami saya gitu, tidak suka gitu Ustaz. Terus saya tinggalkan dia Ustaz. Iya. Iya iya iya iya. Eh, terus. Iya iya, didoain, Bu. Didoain. Apa nih, jujur nih, Tat? Ya gimana itu, Ustaz? Puasa saya itu, Ustaz, amal ibadah saya gimana? Iya, baik, baik, Ibu. Ibu, ya. Ibu kenapa enggak suka sama suami? Eh, tapi enggak usah deh, enggak usah. Ya itu masalah-masalah enggak usah cerita. Ekonomi lah, Ustaz. Iya, enggak usah cerita dah. Ya udah. Baik. Pemirsa, kita doain yuk buat Ibu nih supaya dia suka lagi sama suaminya, cinta lagi sama suaminya dan tidak meninggalkan suaminya. Amin. Insya Allah buat semua istri, semua suami, biar pada harmonis semuanya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu bis siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau secara hitungan puasa, Irgi, ya, sepertinya cacat puasanya. Tapi insya Allah lah, Allah Maha Pengampun ya. Mudah-mudahan Allah tetap menerima puasanya Ibu dan menjadikan puasa ini wasilah supaya hati kemudian jadi lembut kembali. Ya, Irgi, saya mau ngedoain apa? Teman-teman dan orang tua yang meninggal nih. Silakan. Betul, hari ini dua orang guru meninggal. Yang pertama Kiai Haji Jahari, ya, sesepuh dari kampung Ketapang sini yang mensupport Yusuf Mansur di awal ketika mendirikan pesantren, beliau wafat meninggal dunia. Alhamdulillah meninggal dunia di bulan puasa, masya Allah. Dua, Haji Kusen bin Haji Batong yang juga mensupport pesantren Darul Quran ini meninggal dunia. Yang berikutnya lagi Mas Agus Amancik Ujang, orang tua dari Ustadz Iyayan Palembang yang juga merupakan asabikunal awalun, ini meninggal dunia ayahnya. Terus buat Kiai Syukri yang saat ini masih sakit, pimpinan dari Gontor Ponorogo Darussalam, kita doakan juga buat semua almarhum almarhumah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia semua. Ya, mudah-mudahan termasuk buat almarhum orang tua antum. Terima kasih. Ayah apa, Ibu? Ayah. Ayah, mudah-mudahan pahala kita pada hari ini mengalir. Amin. Buat beliau-beliau semua. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa di antara yang ibu-ibu yang hadir di sini yang punya utang? Ada? Mana lihat coba, ada? Oh, ada di sebelah. Enggak ada ya, enggak ada ya. Masa sih? Nah, siap-siap. Yang punya utang, yang belum nikah, yang pengen punya anak, yang lagi sakit, siap-siap depan TV. Siap-siap depan TV, yang belum di depan TV suruh ke depan TV, bawa anaknya ke depan TV juga, yang pada sakit suruh ke depan TV. Habis ini kita akan doain. Ya. Kita akan doain semuanya buat Indonesia. Mudah-mudahan dengan sabab kita doa bersama ini di depan layar kaca ini masing-masing di bulan penuh berkah, mudah-mudahan Allah angkat semua kesulitannya dan Allah jabah semua doanya. Amin. Baik, nanti aja ya tadi dan doanya kita doain. Ya, ini ada Twitter lagi masuk dari AA Juremi. Bagaimana caranya memulai keluarga harmonis yang taat pada agama? Dimulai dari siapa? Apa dari anak soleh atau dari orang tua? Secara hierarkikal mestinya dari orang tua. Dari orang tua itu. Ya, kalau anaknya itu masih kecil. Tapi kalau anaknya sudah sebesar saya, sebesar Irgi, sebesar Jerry, sebesar apa? Sudah balik. Ya? Sudah balik. Sebesar ustaz-ustaz di sini, sebesar Hasan nih, udah balik ya, udah kayak kita gini. Bisa dimulai dari kita. Bisa dimulai dari kita. Tapi kalau anaknya kayak antum masih kecil, anak-anaknya gue masih kecil, ya kita lah yang memulai, memberi uswatun hasanah. Kita rapi, anak rapi. Kita jorok, anak jorok. Kita ngerokok, anak ngerokok. Iya. Kita enggak, anak enggak. Kita senang judi, anak senang judi. Kita senang perempuan, anak senang perempuan. Kita senang ngelawan sama orang tua, anak senang ngelawan sama orang tua. Pokoknya dia bakal niru terus. Maka mulailah dari kita, insya Allah. Ini juga sama aja kalau misalnya kita mau mengajarkan puasa ya, Ustaz. Iya, ya, betul. Anak-anak juga sama nih. Ini baru mau masuk SD kan? Baru masuk SD. Ha. Lagi belajar puasa. Udah puasa? Udah belajar puasa? Belajar bangun dulu deh, Ustaz. Subhanallah. Jadi yang pertama pasti bangunnya dulu. Karena kalau puasanya begitu dibangunin, sahurnya sahur. Tapi pas bangun lagi dia udah minum. Masyaallah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa, namanya gua anak-anak. Iya. Jadi belum kita ajarin dari juga. Awal sahur dulu ya. Betul, betul. Baik. Ini lagi ngeliat enggak di TV ini? Insyaallah. Oh, insya dadah Allah. Dulu dong. Hah? Dadah dulu dong. Ada tiga soalnya. Ada tiga, mudah-mudahan ya? Tiga-tiganya sama ibunya insyaallah. Doain aja, Ustaz. Mudah-mudahan jadi keluarga. Ya, orangnya ayah yang cakep begini ya. Bagaimana anaknya, masyaallah. Enggak penting cakep, Ustaz. Penting dalamnya yang cakep. Cie. Insyaallah. Baik. Apa kaos dalamnya mana? Bukan. Hatinya dong. Hatinya, siap. Baik, Ustaz, kita kasih kesempatan dulu untuk yang lewat. Siap, silakan. Oh, ya, udah disediain. Ya? Udah lihat kan di sini. Tapi subhanallah ya. Udah baru pertama kali ke Darul Quran. Iya, baru ya. Pertama kali. Ustaz, ini pesantren berdiri tahun berapa? Ini tahun 2008, alhamdulillah. Langsung begini. Udah ada gedung kayak oh, gitu. Oh, enggak, dong. Dulu tanah kosong. Oh. Jadi tanah kosong, santri-santri lama saya suruh main bola di sini sambil baca sholawat. Jadi sambil nendang-nendang bola tuh, Allahumma sholli ala Muhammad itu. Iya, zaman dulu benar. Ya, terus kemudian di sini ngedawamin waqiah. Ya, terus ngedawamin ya fatah ya razak. Jadi setiap abis sholat ya fatah ya razak 11 kali. Kemudian ngedawamin sholawat setiap abis sholat 10 kali. Jadi para santri kalau rajin bacanya itu orang tua yang di rumah pada banyak rezekinya. Amin. Iya, karena dengan itulah kita ini dibangun. Jadi rezeki itu subhanallah dari langit, masya Allah. Ada terus ngalir itu. Ada terus ngalir. Coba deh, langsung aja di sekarang ini 5 menit. Ya. Mau minta rezeki apa mau ngasih pertanyaan nih? Mau bertanya. Minta rezeki sama Allah. Ya, alhamdulillah gimana? Kemarin saya udah menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga istri sekarang kebetulan lagi hamil. Subhanallah, tokcer itu. Ini iya. Cincinnya masih mengkilat, Tat. Iya. Masih mengkilat ya, Kak? Masih mengkilat. Istri tuh lagi hamil, terus dia kekeh pengen puasa, Pak Ustaz. Kekeh pengen puasa. Ini ngomong-ngomong, ini emas apa-apa? Campuran kayaknya. Dengerin dulu, makanya dengerin dulu. Enggak apa-apa, Tat. Enggak, gue gak minta. Kalau emas, disepuh putih. Supaya oh, iya. Gak kelihatan emasnya. Betul. Yeah. Betul. Campuran okay. Kayaknya Pak Ustaz. Campuran ya. Yeah. Makanya gak cocok, sedekain aja. Jangan. Yeah. Terus Gege pengen puasa gitu. Pengen puasa. Wah, apa boleh atau enggaknya gitu. Terus kalau misalkan dia tidak puasa juga, membayar fidyahnya seperti apa? Baik. Ini pelajaran dari istri saya ya. Emang persoalan keyakinan sih. Jadi air susu itu juga bukan karena faktor makanan juga. Yang lebih penting kan air susu itu faktor dari Allah ya. Ketika Allah ngebanyakin, banyak aja gitu. Ketika makannya bagus, semuanya bagus, tapi Allah bilang mampet, mampet juga gitu. Jadi keyakinan Ricci punya istri itu sangat pengaruh kepada anak. Jadi pengaruhnya seperti apa? Kalau nanti kemudian khawatirnya karena istri, jadi karena ibunya, dia harus bayar fidyah. Tapi kalau khawatirnya karena anak, ini tidak bayar fidyah. Mohon maaf ya, ini masalah fikih. Kalau saya salah, tolong saya ditegur. Kira-kira begitu. Oh gitu, terima kasih. Jadi coba ganti gila. Dan bayar fidyah. Kalau khawatirnya fidyah. Gara-gara si istrinya, gara-gara ibunya. Okay. Tapi kalau kekhawatiran itu gara-gara anaknya, nggak ada fidyah. Oh iya. Ganti toh. Iya. Oke, okay, terjawab ya? Iya, terima baik. Kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini, sorry saya nanya dulu nih. Sebagai musisi gitu ya, sebagai musisi, itu kan juga punya penghasilan. Ya. Ya, punya anak-anak yatim nggak yang dibina? Gitu? Yang dibina sampai sekarang belum ada, cuman alhamdulillah kita selalu ada jadwal untuk. Subhanallah, anak. Siap. Jadi harus ada yang disisikan, ya, buat anak-anak yatim, buat tidak mampu. Makasih. Ya. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak 5 minutes. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz Yusuf Mansur dan Anda tetaplah bersama kami di Tabligh Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insyaallah berkah. Anak-anak saudara semua bisa disantrenin dimanapun pesantrennya. Mau di sini, mau di tempat yang lain, karena pesantren itu sekarang aman. Pesantrenlah benteng terakhir nih, ya, salah satu benteng terakhir rumah tangga kita punya anak. Subhanallah, mudah-mudahan anak-anak kita semua, baik yang di pesantren maupun yang tidak, dibikin sama Allah soleh-soleha dan terjaga. Amin. Mana santri ayah nih? Apa rahasia hidup sukses, jaya, mulia, kaya, seneng, gak banyak utang? Apa? Satu? Jagoan Qiyam. Dua. Jagoan Qiyam. Subhanallah. Itu dia pemirsa resepnya. Oleh-oleh kita ngaji pada malam hari ini adalah banyak bangun malam, kemudian banyak melakukan puasa. Ya ayyuhal muzzammilukum kumil layla illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan thakila inna nashi'atan laylihi ya ashaddu wata'an wa aqwamu kila. Terus? Terus? Mana ini santri ayah? Mana santri ayah? Inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ini dia, Irgi, kunci sukses. Ya ayuhal muzzammil, bangun orang-orang yang berselimut. Kum, bangun. Kumil layla illa qalila. Anak saya, Pak Bupati, anak saya ini para tentara semua, yang kedua saya namain Kumi. Bangunlah. Kumi, bangunlah. Bangun malam. Ayat yang terakhir yang tadi saya baca apa? Wadhkurisma rabbika watabattal ilahi tabtila. Sengaja bangun malam. Jangan dengerin omongan orang, ente bangun malam pengen kaya. Jawab, emang. Emang gue pengen kaya. Sebaik-baik kekayaan adalah yang dicari di sisi Allah dengan cara-caranya Allah. Daripada korupsi, betul gak Pak Bupati? Daripada nyolong, daripada makan hak orang lain. Jangan memusuhi kekayaan, bersahabatlah dengan pemilik kekayaan. Oh ente bangun malam gara-gara banyak utang. Justru yang banyak utang itulah wajib bangun malam. Eh lagi rajin bangun malam nih, pengen jodoh ya. Emang, emang enak apa hidup sendirian? Gitu. Bangun malam merintihlah di hadapan Allah. Ya Allah, umur udah 35. Jodoh mana nih Allah? Insyaallah ada yang ngetok tuh, tuk tuk tuk tuk. Tengah malam yang ngetok siapa coba? Bangun malam ya Indonesia, bangun malam. Kumil layla illa qalila. Tentara-tentara nih kalau pengen karirnya cepet, jajal bangun malam. Waduh, belum waktunya pangkat ente naik, naik dua kali. Benar, benar itu. Bangun malam, para ustad-ustad yang ikut sama Darul Quran nih, ikut sama saya. Bangun malam yang rajin. Insya Allah, 2, 3, 4, 5 tahun akan datang, bisa seperti Darul Quran punya sendiri. Insya Allah. Insya Allah. Para santri, bangun malam. Besok bangun malamnya, udah di depan Ka'bah. Subhanallah. Siapa yang pengen ke Kairo? Wede. Siapa yang pengen ke Madinah? Siapa yang ke Jerman? Siapa yang pengen ke Cikokol? Nggak ada. Kalau digituin semua orang banyak keinginan, Ustaz, ya? Iya, tapi okay. Kalau dia bangun malam, nyampe semuanya. Okay. Insya Allah. Nah, sekarang saya pengen lagi Ustaz nih. Siap. Tadi kan Ustaz pengen ngedoain katanya. Semua. Bener. Pemirsa, jamaah. Baik. Sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah, guys. Demi Allah saya lupa. Iya. Diingetin, terima kasih. Iya. Pemirsa, saya berharap semua sudah di depan layar kaca. Ini nggak main-main. Ini betul-betul kekuatan doa bersama yang Masya Allah. Yakinkan Allah sekarang sedang mendengar. Allah sedang menatap, Allah sedang melihat. Dan Allah pasti kuasa untuk menyegakkan kita punya punggung, membuat kita mulia, membuat kita kemudian terbebas dari segala kesusahan kita. Dan insya Allah, Allah akan bikin kita juga istiqomah dalam ibadah. Pemirsa semua, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya Allah, berkumpul di sini dan di depan layar kaca orang-orang yang sedang sakit pengen sembuh, yang punya utang pengen lunas, yang berjodoh pengen berjodoh, yang belum punya anak pengen punya anak, yang sudah punya anak pengen jadi soleh-soleh ya. Berkumpul juga santri-santri kami ini ya Allah, santri dari Al-Quran dan semua santri di seluruh pesantren di seluruh tanah air. Mudah-mudahan engkau jabah semua doa-doa kami malam hari ini, engkau jabah ya Allah, engkau kabulkan istajib doa-ana ya arhamar rahimin irhamna. Angkat Indonesia dari keterpurukannya ya Allah, angkat Indonesia dari kesusahannya, bikin semua orang-orang yang sudah merusak negeri ini menjadi insyaf, sadar dan ikut lagi membangun negeri ini setelah rusaknya. Rabbi firlana warhamna wa tub alaina, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sudah jagoan qiyam, jagoan qiyamul lail, yang sudah jagoan puasa, sempurnakan dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan, menyempurnakan juga ibadah kita. Amin. Terima kasih. Ya Rabbi, amin. Insyaallah doa kita tadi dijabah oleh Allah SWT. Amin ya Rabb. Amin. Baik pemirsa, satu jam sudah kita bersama-sama Anda, bersama Tabligh Akbar, bersama Ustaz Yusuf Mansur. Terima kasih banyak Ustaz. Siap. Terima kasih banyak juga untuk para santri yang ada di sini. Terima kasih banyak kepada Darul Quran atas tempatnya, menyediakan tempat kita di sini. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Mansur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat diterapkan di rumah, dan kita juga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabb. Dan tentu saja Tabligh Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur tidak berakhir di sini saja. Nanti kita akan hadir lagi di kota-kota lainnya dan di tempat-tempat lainnya. Siap. Terima kasih sekali lagi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.